subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang diberi kelezatan iman oleh Allah sehingga merasakan nikmatnya ibadah saum di bulan yang semua melaksanakan ibadah saum dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin ya mujibat sa'ilin. Cinta Allah adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Kalau Allah cinta pada hambanya, maka dibuat hamba itu cinta kepadanya. Di antara tanda-tanda mereka yang mencintai Allah, Allah tujuannya ikhlas dalam segala hal, sangat taat, istiqamah, komitmen konsisten dalam syariat Allah, mencintai mereka yang dicintai oleh Allah, mencintai para nabi, mencintai alim ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang mukmin. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para rasul, para anbiya. Akrimul ulama wa man akramahum faqad akramani wa man akramani akramallahu lahu bil jannah. Muliakan ulama, sayangi ulama, cintai ulama, perhatikan ulama. Siapa yang perhatikan ulama, kata Nabi, memperhatikan aku. Siapa yang perhatikan aku, berarti memperhatikan Allah. Siapa yang perhatikan Allah, Allah perhatikan dengan syurganya. Allahu Akbar. Senang melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selalu berzikir pada Allah dan selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau cinta Allah, ikutilah Rasulullah. Dari bersolawat, kerinduan berziarah, sampai menteladani Rasulullah SAW. Sangat senang membaca Al-Quran. Percaya, yakin, iman kepada semua janji-janjinya. Yakin pertolongan Allah. Selalu melakukan yang terbaik, karena senantiasa dalam perhatian, dalam kesaksiannya, dalam pendengarannya. Merindukan perjumpaan dengan Allah. Sangat menikmati ibadah. Mulia akhlaknya. Allahu Akbar. Walillahilham. Inilah diantara tanda-tanda mereka yang mencintai Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.